Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali apa yang kita bacakan dari Ad-Dawabit fil Fitan, kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dalam menghadapi ya fitnah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada dhabit yang ke-12. Apa itu? Ihzar al-furqah, waspadai perpecahan. Walzamil jamaah, dan lazimilah al-jamaah. Nal jamaah, ini jamaah kaum muslimin dan juga imamnya kaum muslimin. Dan jamaah itu juga, kalau seorang berada di atas kebenaran, di atas al-haq, meskipun dia sendiri, maka juga dikatakan al-jamaah. Engkau berada di atas kebenaran, wa in kunta wahdak, walaupun kamu ya sendiri. Karena itu banyak manusia, kenapa dia tenang dalam kekeliruan, penyimpangan? Ya karena banyak orang yang keliru, yang menyimpang, yang semisal dengan dia. Makanya dia tenang. Tapi seorang muslim yang jujur, dia berani benar walaupun sendiri. Nah, kita lanjut pada Al-Dhabit Al-Thalitha Asyar. Kala Syekh Sulaiman, qala Syekh Sulaiman Ibn Salimullah hafizahullah ta'ala, adh-dhabitu tsalitsu asyar, dhabit prinsip yang ke-13, iyyaka wadh-dhulma wasy-syarra wal-'adab, walzamil 'adl wal-khaira war-rahmah, waspada terhadap kezaliman, keburukan dan azab. Ini maksudnya lawan dari rahmah, tidak menyayangi orang. Walzamil adl, lazimilah keadilan. Wal khair, kebaikan. War rahmah, dan juga rahmat, kasih sayang, menyayangi orang, menyayangi makhluk. Iyyaka wadh-dhulma, waspadalah kamu dari kezaliman. Iyyaka an takuna zaliman, waspadalah kamu jangan sampai menjadi orang yang zalim. Dan zalim artinya wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Lawannya adalah adil, meletakkan sesuatu ya pada tempatnya. Karena itu orang musyrik dikatakan mereka itu zalim, karena mereka menempatkan ibadah bukan pada yang berhak untuk diibadahi. Karena itu mereka dikatakan zalim. Wahdhar ma fihi zulmun. Ya, waspada pada apa saja yang ada kezaliman padanya. Dan kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adh-dhulmu dhulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dan orang yang zalim itu berada dalam bahaya yang sangat besar. Kenapa? Karena ketika dia zalim, maka orang yang dizalimi itu Allah Subhanahu wa taala akan berada di pihaknya. Allah berpihak kepada orang yang dizalimi. Mungkin orang yang dizalimi itu tidak bisa membalas ketika dizalimi. Tidak bisa membalas dengan perbuatan yang serupa. Tapi dia punya senjata yang sangat ampuh, yaitu doa. Karena itu Rasulullah ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau ketika diwasiatkan untuk mendakwakan tauhid, mengajarkan salat, mengajarkan tentang wajibnya zakat, maka Rasulullah mengatakan, "Wattaqi da'watal mazlum." Takutlah kamu dari doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sungguhnya tidak ada penghalang antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Didengarkan dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan, walaupun yang dizalimi itu orang kafir, kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya juga didengarkan. Dia mengatakan, dia kan orang kafir. Iya, memang kafir. Ya, tapi sekarang kamu melanggar haknya. Kalau kamu melanggar haknya dan dia tuntut haknya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan tuntutannya. Karena itu waspadai yang namanya kezaliman. Wa iyyaka wasyarr. Hati-hatilah kamu dari keburukan. Wahdhar ma fihi syarrun wa iyyaka wal adzab. Wahdhar ma fihi adzab. Hati-hati dari yang namanya kejelekan dan apa saja yang ada kejelekannya, dan hati-hati dari yang namanya al-adzab. Azab di sini tadi lawan dari rahmah. Tidak ada belas kasihnya dengan orang. Apalagi di saat terjadi fitnah. Apakah itu fitnah, syubhat, atau syahwat. Kita lihat di zaman ini, karena banyak manusia tidak takut dengan fitnah, maka kejelekan juga sangat mudah tersebar. Sedikit saja ada kejelekan, ya langsung disebarkan kejelekan tersebut. Dan juga sekarang banyak orang tidak peduli dengan orang lain. Pokoknya, karena itu waspadai semua ini. Kenapa? Kalau kita melakukannya, ya tunggu balasannya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Kita zalimi orang lain, ya tunggu dizalimi. Kita berbuat kejelekan, berbuat jelek kepada orang lain, ya nanti akan dibalas juga. Wajaza'u sayyiatin sayyiatun misluha. Sebagaimana dalam Al-Quran. Dan balasan dari keburukan itu, kejelekan itu adalah kejelekan yang semisalnya. Walzamil adla wa ahlahu. Lazimilah keadilan dan orang-orang yang adil. Adil dalam segala sisi. Akidahnya adil. Bukan akidah yang menyimpang. Lurus. Karena al-adil juga bisa bermakna al-istiqomah. Bisa bermakna lurus. Karena itu adil dalam berakidah. Tidak condong kepada orang-orang yang menyimpang. Karena itu akidah ahli sunnah wal jamaah, akidahnya salaful ummah, itu adalah akidah yang adil, yang pertengahan. Tidak seperti Mu'tazilah. Tidak juga seperti Jahmiyah. Dalam bab takdir tidak seperti Qadariyah. Tidak juga seperti Asy'ariyah. Semua didudukkan sesuai dengan kadarnya. Ketika mereka mengkritik ahli sunnah, kenapa kalian menetapkan tangan, wajah, kaki untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Itu semua kan anggota jasmani, jisim. Karena itu mereka menuduh kita mujassimah, orang yang mengadakan jasmani untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita menetapkan tangan, wajah, kaki yang datang nasnya seperti itu. Maka kita jawab, ya kita bukan mujassimah. Pertama, lafaz jasmani itu tidak pernah diucapkan seorang ahli sunnah. Ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatani, bahkan kedua tangannya terbentang, maka ahli sunnah tidak pernah mengatakan Allah itu punya jasmani. Tapi mereka lah yang menggambarkan seperti itu. Dia menuduhkan ke kita apa yang tidak pernah kita perbuat. Karena menetapkan lafaz itu tidak akan sama dengan hakikat. Laisal yadu kalyad. Tidaklah tangan itu seperti tangan. Ya maksudnya, kalau Allah mengatakan Allah punya tangan, Ya jangan digambarkan tangannya Allah itu seperti tangannya makhluk. Karena itu mereka tidak jatuh dalam takwil, melainkan sebelumnya sudah tashbih duluan, tergambar dalam pikirannya. Di antara tujuh tuduhannya mereka, salafi itu mujassimah, musyabbihah, mengadakan jasmani untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Siapa yang mengatakan begitu? Mereka yang mengatakan. Kemudian ucapan itu dia sandarkan kepada kita. Katanya kita itu mujassimah. Kita tidak pernah mengatakan Allah punya jasmani. Cukup kita katakan tangan, kaki. Ya, karena memang nasnya datang begitu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ini kaidah disepakati semua. Tapi ketika masuk rinciannya, ya mereka pun menyimpang. Salafi itu mereka mengatakan Allah di atas. Berarti Allah itu butuh arah. Siapa yang mengatakan Allah butuh arah? Kalian kan mengatakan Allah di atas. Ya Allah yang mengatakannya. Allah berfirman, Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Di ayat yang lain Allah berfirman, Wa huwa qahirun fauqa ibadi. Dia maha perkasa di atas seluruh hambanya. Fauqa. Ini bahasa Arab yang tidak bisa, yang tidak mungkin rumit untuk dipahami. Semuanya mudah. Kemudian tergambar bagi mereka, kalau Allah di atas, berarti Allah itu diliputi oleh langit. Siapa mengatakan seperti itu? Mereka yang mengatakannya lalu dituduhkan ke kita. Subhanallah amma yasifun. Siapa yang mengatakan bahwa Allah diliputi oleh langit? Apakah ketika Allah itu berada di atas seluruh makhluknya, artinya Allah diliputi arah yang kita lihat ini? Yang kita lihat ini ada ujungnya atau tidak? Ini ada ujungnya atau tidak? Hah? Tidak ada ujungnya? Ada ujungnya. Langit pertama, kemudian kedua, sampai ketujuh. Di atasnya arsy. Di atasnya arsy. Tidak ada lagi kecuali sang pemilik jagat raya. Jadi semuanya ini ada apanya? Ada ujungnya, ada batasnya. Dan Allah itu tidak menyatu dengan makhluknya. Dan sifat al-ali, ketinggian, itu adalah sifat yang sempurna. Rabb itu harus sempurna, Tuhan itu harus sempurna dan maha tinggi. Jadi kalau dikatakan Allah berada di atas seluruh makhluknya, tidak mungkin Allah diliputi arah atas ini, tidak mungkin. Allah berada di atas seluruh makhluknya, tapi tidak diliputi oleh langit. Karena kalau diliputi oleh langit, langit itu makhluk. Berarti makhluk lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Lalu dia tuduhkan gambaran seperti itu kepada kita, padahal kita tidak pernah mengucapkannya sama sekali. Itu gambaran dari mereka. Ya, kalau salafi mengatakan Allah di atas, oh berarti Allah diliputi ini, arah ini. Siapa mengatakan begitu? Kalian yang mengatakannya kemudian disandarkan ke kami. Kami tidak pernah bilang begitu. Kami mengatakan Allah berada di atas seluruh makhluknya. Tidak mungkin diliputi oleh langit. Mereka mengatakan Allah maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena itu jangan mengatakan, jangan bertanya aina Allah. Di mana Allah? Kenapa kata mereka? Karena aina itu pertanyaan tentang tempat. Sedangkan yang menciptakan tempat tidak mungkin diliputi oleh tempat. Pahami? Ini pelajaran tingkat tinggi. Berfilsafat sedikit. Kan begitu. Jangan mengatakan Aynallah, karena itu mereka menta'wil hadis jariyah. Ya, karena memang ada sebagian lafaz, lafaznya tidak, bukan Aina. Lalu kemudian mereka melemahkan lafaz Aynallah itu. Ya. Jangan bertanya Aynallah, tidak layak ditanya di mana Allah. Karena kata di mana itu menunjukkan tempat, sedangkan Allah yang menciptakan tempat. Yang menciptakan tempat tidak mungkin diliputi oleh tempat. Ya, mereka yang mengatakannya. Kalau kita ditanya apakah aina itu menunjukkan tempat atau menunjukkan arah, kita jawab lafaz arah jiha itu tidak pernah datang keterangannya, baik penetapan maupun penafian. Dalam dalil-dalil tidak dinafikan, tidak juga ditetapkan. Tidak pernah itu adalah lafaz jiha, itu lafaz bid'ah. Mereka yang munculkan lalu disandarkan ke kita. Karena tergambar bagi mereka kalau kita mengatakan Allah itu di atas seluruh makhluknya, artinya Allah itu butuh arah atas. Siapa mengatakan begitu? Semua orang paham yang namanya atas. Dan itu sifat yang sempurna. Karena itu dikatakan fissama. Di langit bukan berarti Allah diliputi langit. Karena kata-kata as-sama dalam bahasa Arab maknanya jihatul ulu. Arah atas yang lebih tinggi. Arah yang lebih tinggi. Minas sumu, dari kata as-sumu. Sama, tinggi. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau mereka yang mereka maksudkan bahwa tempat itu artinya kata arah itu selain dari makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala itu benar. Selain makhluk siapa? Khalik, iya kan? Kira-kira bisa dicerna ini. Jangan sampai seperti kata orang-orang tua, jangan terlalu dalam belajar agama nanti gila. Ya, artinya kalau dikatakan bahwa yang diinginkan arah itu selain dari makhluk, ya kalau bukan makhluk berarti Allah Subhanahu wa taala. Itu benar. Tapi kalau yang dimaksudkan arah bahwa Allah diliputi arah yang kita lihat ini, yang ada batasnya ini, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Karena itu akidah ahli sunnah, akidah yang adil, pertengahan. Ya, masih banyak lagi fitnah. Mereka mengatakan, Allah itu kan keberadaannya azali. Sudah ada sejak dulu. Tidak bisa dipertanyakan kapan keberadaannya Allah itu, tidak mungkin. Orang berakal tidak akan bertanya seperti itu. Tapi syaitan datang lagi membisikkan kepada mereka. Dulu makhluk ini tidak ada. Iya kan? Karena makhluk itu kan muhdats. Baru. Allah yang ciptakan. Berarti sebelumnya tidak ada makhluk. Yang ada hanya apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya, lalu syaitan membisikkan kepada mereka, lalu dari mana Allah menciptakan makhluk? Maksudnya bahannya apa? Karena sebelum ada makhluk, tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baru dengar? Kalau dekat-dekat dengan orang yang akidahnya lama-lama jadi gila ya seperti itu. Mereka pikirkan terus, dulu kan tidak ada makhluk ini, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Lalu dari mana Allah menciptakan makhluk? Apakah Allah mengambil sesuatu dari dirinya? Lalu dari dirinya itu dia ciptakan makhluk? Karena mereka inginkan bahannya apa? Sebagian dia jawab sendiri. Dia katakan Allah menciptakan makhluk itu dari kata kun. Jadi, langsung jadi. Berarti semua makhluk ini adalah kun. Kun kan bahasa Arabnya jadi. Jadilah. Fil amr. Akhirnya jadilah makhluk yang Allah inginkan kehendaki menjadi makhluk itu. Karena itu mereka mengatakan semua makhluk ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menghendaki terjadi. Allah menciptakan langit, kun. Jadi, jadilah langit. Berarti keberadaan makhluk, keberadaan Allah. Tidak ada makhluk, tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak ada yang mengenalnya. Kemudian mereka cari-cari. Oh, ini ada ucapan bagus. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Akhirnya mereka gila. Pikir terus. Dari mana Allah menciptakan makhluk ini? Kan dulu tidak ada yang ada kecuali dia sendiri saja. Kalau begitu kita jawab, Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat al-badi'ah. Badi', menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Bahkan jangan ditanya bahannya apa. Kalau tadi mereka mengatakan, kita ini kan perwujudan dari ucapan firman Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dengan kata kun, jadi. Berarti kita ini wujud dari firman itu. Makanya orang-orang wahdatul wujud itu begitu. Makhluk itu menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan Tuhannya. Tabaraka wa ta'ala wa taqaddas. Nah, ini tingkat tinggi. Ya. Jadi Allah menciptakan. Sekarang kalau saya katakan, tulis. Tulis. Ketika saya memerintahkan orang tulis, menulis, apakah tulisannya itu adalah zat yang keluar dari lisan saya? Atau dia adalah wujud dari proses saya perintah dia? Hah? Saya cuma memerintah, apa yang dia wujudkan itulah makhluk. Itulah apa yang saya perintahkan tadi. Tapi bukan yang keluar dari lisan saya itu. Jadi kalau mengatakan kun, jadilah makhluk, dia tetap makhluk. Ya. Karena itu firman Allah subhanahu wa ta'ala bukan makhluk. Ya, nanti ada ustaz yang menjelaskan itu. Ya. Tanya ya. Ini sudah ya, levelan itu. Kalau orang belajar itu lupa tahdzir. Ternyata seperti itu orang. Ya ada. Kami dapati orang seperti itu. Ini saja air. Substansinya air. Kenapa air itu seperti ini? Tanah. Kenapa tanah itu seperti itu? Dia pikirkan terus. Nah. Jadi lazimilah. Ya keadilan. Dalam berakidah. Akidahnya pertengahan. Dan untuk menjawab tadi juga, Rasulullah mengatakan, yati syaitonu ahadukum, fayaqulu man khalaqo kada, wa man khalaqo kada, hatta yaqul man khalaqo rabbak, fa'idha balagohu, falyasta'id billahi walyantahi. Itu obatnya. Rasulullah mengatakan, syaiton itu akan mendatangi kalian. Lalu dia bisikkan, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Hingga ujung-ujungnya dia membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Kata Rasulullah, fa'idha balagohu, kalau syaitan membisikkan itu, satu obatnya, falyasta'idh billah, hendaklah dia berta'awud, a'udhu billahi minasyaitanirrajim, waliyantahi, kemudian berhenti. Karena itu tadi yang berpikiran seperti itu, dia sedang dibisiki oleh syaitan itu. Kan banyak tuh tersebar di luar sana. Allah itu maha besar dan maha mampu. Jika Allah itu maha mampu dan Allah juga maha besar, bisakah Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sampai-sampai dia tidak mampu mengangkatnya? Pernah dengar begini? Di kampus banyak itu. Ya. Kalau kita katakan Allah mampu, berarti ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan Allah tidak akan menciptakan, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah tidak maha mampu. Ya. Ini biasa orang ospek ini sudah dikasih pertanyaan begini. Ya. Sebenarnya gampang. Ditanya balik saja dia, siapa mewahyukan kepada kamu bahwa Allah akan menciptakan makhluk yang lebih besar dari dirinya bahwasannya sampai-sampai tidak bisa diangkat? Siapa mewahyukan kepada kamu seperti itu? Dari mana kamu ambil itu? Kamu tahu dari mana bahwa Allah akan menciptakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sampai-sampai Allah tidak mampu mengangkatnya? Siapa mewahyukan kepada Anda seperti itu? Kalau memang tahu, ini cuma pertanyaan itu omong kosong kalau begitu. Jadi itu kalimat tidak ada gunanya. Lebih bagus Anda berhenti. Ya. Mau jadi ahli filsafat tapi bodoh sendiri. Ya. Makanya orang belajar kalam itu mutar-mutar saja itu. Ya. Dan para pendahulu mereka sudah menyesal. Tapi para pengikutnya belum ada yang menyesal. Ya. Imam Al-Ghazali menyesal. Seandainya saya cukupkan diri dengan Sahih Al-Bukhari, selesai perkara. Ya, tapi mereka terus ya, mutar-mutar, akhirnya tidak ada ujungnya. Nah, warrahma wa ahlaha, lazimilah kasih sayang, ya, sayangi orang dan juga orang-orang yang baik. Fa innal khaira wal adla takunu indahum asy-syari'ah. Karena kebaikan dan keadilan itu ya pada keduanya lah ya syariat itu ada. Ya, jadi syariat ini datang dengan keadilan dan dengan kebaikan. Yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah asy-syari'atu adlun kulluha. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan syariat itu adil semuanya. Wa rahmatun kulluha, kasih sayang semuanya. Wa masalihu kulluha, semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha, semuanya bijak. Fa kullu mas'alatin kharajat minal adli ilal jawri wa minar rahmati ila ziddiha wa minal maslahati ilal mafsadati wa minal hikmati ilal abathi falaisat minas syari'ah fi syai'in wa in udkhilat fiha bita'wil. Luar biasa ucapan beliau. Beliau mengatakan syariat semuanya adil, semuanya kasih sayang, semuanya maslahat, semuanya bijak. Kemudian kata beliau, maka segala sesuatu, segala perkara yang keluar dari keadilan menuju kecurangan, dari kasih sayang menuju lawan dari kasih sayang itu, dari maslahat menuju kerusakan, dari sifat bijak hikmah menuju sesuatu yang sia-sia, falaisat minas syariah, maka itu bukan syariat sama sekali. Wa in udkhilat fiha bita'wil, walaupun itu berusaha dimasukkan dengan ta'wil, dipaksa-paksakan supaya jadi islami. Musik islami, nasyid padahal itu nyanyian islami, dikasih islami semua. Walaupun dimasukkan dengan ta'wil tidak bisa. Kalau sudah asalnya bertolak belakang dengan semua yang disebutkan tadi, ya maka kata beliau, laisat minas syariah, itu bukan syariat Islam. Asy-syari'atu ma ja'at illa bil 'adl. Syariat kita itu tidak datang melainkan dengan membawa keadilan. Fa idza ja'atka fitnatun satara fiha dhulm. Kalau fitnah itu datang kepadamu, kamu akan melihat padanya ada kezaliman. Ini jelas. Setiap terjadi fitnah pasti ada kezaliman. Bukan ahlinya, tapi bicara. Modalnya saya salafi. Iya kan? Modalnya saya salafi. Kemudian dia berbicara pada perkara yang bukan keahliannya di situ. Ya, maka terjadilah apa? Kezaliman. Jadi siapapun yang masuk pada perkara yang dia bukan ahlinya, tunggu dia akan melakukan kezaliman. Satara fiha syarru laka walil muslimin. Kamu akan melihat keburukan untukmu dan juga untuk kaum muslimin. Fahdharha, maka waspadailah. Satara fiha al'adzabu laka walil mu'minin. Kamu akan melihat azab di situ untukmu dan juga untuk orang-orang beriman. Fahdharha, maka waspadailah. Walzam janibal adl, lazimilah sisi keadilan. Walzam janibal khair, lazim juga kebaikan. Janibal rahmah, fafihi syari'atu wal maslahah. Rahmat menyayangi orang, maka padanya lah ada syariat dan maslahat. Jadi di zaman sekarang, ya fitnah itu banyak, ya hati-hati. Orang bisa zalim gara-gara foto, ya kan? Berbuat kezaliman gara-gara foto. Gara-gara potongan video. Ya macam-macam. Waspada yang begini. Ya masih banyak yang suka itu seperti itu. Kalau ada yang lagi heboh, lagi tren, nah itu lagi. Waspadai yang seperti ini. Karena sekarang ini api fitnah itu sedikit saja percikannya, ya langsung membesar. Dan pada dhabit yang sebelumnya kita sudah sebutkan, jangan tergesa-gesa. Jangan ikut perasaan. Ikat perasaan itu dengan syariat, dengan ilmu. Lazimi orang berilmu. Jangan jauh-jauh dari ahli ilmu. Kalau dia adalah orang yang awam, maka jangan asal mengambil ditelan mentah-mentah. Dikunyah dulu. Dicerna baik-baik. Supaya tidak sakit perut. Kalau fitnah datang, langsung ditelan. Tunggu nanti. Dan sekarang kita diperintah atau kita diwasiatkan supaya mewaspadai yang namanya kezaliman. Zalim ucapan dan juga ya perbuatan kita. Hendaknya melazimi keadilan. Adil dalam akidah, ya dalam manhajnya juga begitu. Manhaj itu jangan digambarkan, ya ini ya masih banyak. Jadi gambarannya orang itu kalau manhaj, belajar tentang bagaimana membantah orang. Ya kan? Ya, saya rasa juga masih banyak gambaran pikirannya seperti itu. Kalau dikatakan belajar manhaj itu, yang tergambar dalam pikirannya, belajar bagaimana caranya membantah orang. Ya, bukan manhaj yang seperti itu. Manhaj itu belajar bagaimana supaya pemahaman itu adil. Itu manhaj. Bukan belajar bagaimana membantah orang. Apalagi bawa-bawa kalamnya ulama yang sebenarnya bukan untuk dia. Kalau saya diam dan kamu diam, ucapannya Imam Ahmad, berarti kita sudah selevel Imam Ahmad. Itu ucapannya Imam Ahmad rahimahullah. Para imam mengucapkan itu karena layak. Kalau kita sekarang di zaman ini, banyak-banyak bukan layak, merasa layak, merasa pantas. Ya, akhirnya fitnah tidak berkesudahan. Dan memang demikianlah keadaannya. Karena itu kita di sini membacakan ya supaya kita bisa terhindar. Ya, araftu syarra la lisyar lakin makhafata yudrikani. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, tapi saya takut jangan sampai kejelekan itu menimpa saya. Pelagau ini jarah wa ta'adil. Jarah wa ta'adil. Kalau ditanya itu pelajaran apa? Pelajaran manhaj. Pelajaran manhaj. Padahal jarah wa ta'adil itu bab-bab terakhir kalau orang belajar mustalahul hadis. Itu ilmu hadis, bukan ilmu baku bantah. Al-jarhu wa ta'adil. Mencacati dan merekomendasi orang. Apakah ini orang riwayatnya boleh diambil atau tidak boleh diambil. Dan orang tidak bisa belajar itu kalau tidak belajar mustalahul hadis dari bab pertama. Definisi hadis, apa itu hadis? Apa itu hadis? Tidak tahu kan? Baru kalimat hadis saja sudah tidak bisa ditahu definisinya. Apa perbedaannya hadis qudsi dengan Al-Quran? Sama-sama qala Allah Ta'ala. Tidak tahu itu. Bagaimana mau tahu yang begitu? Ditanya berapa rukun sholat? Yang mana-mana saja rukun sholat? Tidak tahu juga. Kalau begitu belajar dulu tata cara sholat. Jangan dulu belajar cara wa ta'adil. Baik ya, kita akhiri saja dengan pertanyaan ini. Bagaimana dengan da'i yang berdakwah dengan bahasa gaul dengan dalil bahwa tidaklah nabi itu diutus kecuali dengan bahasa kaumnya supaya mudah dipahami? Ini fitnah atau bukan? Bagaimana cara menyelesaikannya ini? Ya, ini dia bawakan firman Allah. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmih. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali dengan lisan kaumnya. Bahasa itu adalah alat komunikasi, iya kan? Kita gunakan sebagai wasilah untuk berkomunikasi, saling memahami. Ya. Satu dengan yang lainnya. Tapi bahasa itu, karena juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bahasa itu, menjadikan manusia bahasanya banyak. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum. Di antara tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penciptaan langit dan bumi Wakhtilafu al-sinatikum, dan juga berselisih atau berbeda-bedanya lisan kalian. Artinya bahasa kalian. Lalu bagaimana dengan bahasa gaul ini? Ada dalam syariat kita itu, kalau belajar usul fikih, orang belajar usul fikih, ada yang namanya al-husnu wal-kubhu, tentang baik dan buruk. Ini lagi nih, nanti dapat di bukunya Imam Al-Ghazali itu, karena hebat beliau. Bagaimana menakar sesuatu baik atau sesuatu itu jelek? Asy'ariyah mengatakan baik itu apa yang dianggap baik oleh syariat dan apa yang dianggap jelek oleh syariat. Itu ucapannya Asy'ariyah. Mu'tazilah mengatakan baik dan buruk itu dikembalikan kepada akal, karena akal itu bisa mencerna dan merasakan sesuatu itu baik atau buruk. Kalau dikatakan baik itu apa yang dianggap baik syariat, jelek itu apa yang dianggap jelek syariat, berarti sesuatu yang belum datang syariat tidak ada hukumnya. Perbuatan orang-orang dulu yang belum datang syariat kita tidak bisa dihukumi. Kalau Mu'tazilah mengatakan dengan akal, ya akal manusia itu ada yang bagus, ada juga yang tidak bagus. Ada yang normal, ada yang tidak normal. Sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau akalnya perokok, ya rokok itu bagus. Artinya katanya bisa melancarkan pikiran. Hisap, tiup. Kalau orang kan yang sehat akalnya mengatakan, kalau memang rokok itu bagus, jangan cuma dihisap lah, dikunyah sekali-kali itu. Pakai akal. Lalu Ahlus Sunnah mengatakan bagaimana? Ahlus Sunnah mengatakan baik dan buruk itu adalah sifatun dzatiyah, sifat yang memang pada asalnya begitu. Dan syariat datang untuk menetapkan kebaikan itu dan menguatkannya. Karena itu jujur. Jujur itu baik secara zatnya atau tidak? Atau nanti diperintahkan berlaku jujur, baru kemudian jujur itu menjadi baik? Ya sejak Allah menciptakan sifat jujur, jujur itu sudah baik. Demikian pula dusta. Sejak Allah menciptakan namanya sifat dusta, dusta itu sudah jelek. Kemudian syariat datang untuk mentaakid jeleknya sesuatu atau baiknya sesuatu itu. Maka juga bahasa-bahasa demikian. Kalau pada asalnya memang bahasa itu dianggap baik, ya dia baik. Kalau memang pada asalnya munculnya bahasa itu dianggap jelek, dia jelek. Karena itu tadi Ibnu Qayyim mengatakan, yang bertentangan dengan hikmah, bertentangan dengan maslahat, walaupun dimasukkan di dalam syariat dengan ta'wil, itu bukan syariat. Mengatakan, apalagi sekarang itu, Allah itu maha keren. Ini bahasa, sejak dia muncul, tersebar di kalangan orang-orang yang baik atau tersebar di kalangan orang-orang yang mereka itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira keumuman kaum muslimin yang baik-baik, apakah mereka punya adat kebiasaan dengan bahasa ini? Tidak ada. Bahasa ini muncul dari orang-orang yang suka di jalanan. Sukanya memperturutkan hawa nafsu. Walaupun dalam ilmu bahasa, seperti bahasa kita, orang bisa mengatakan bahasa itu kadang mengalami peyorasi atau ameliorasi. Saya bukan guru bahasa Indonesia, tapi tahu juga sedikit. Jadi kadang sebuah bahasa kata bisa mengalami perubahan makna dari baik menjadi jelek, atau sebaliknya, tadinya jelek kemudian diperbaharui menjadi makna yang baik. Ya, bahasa-bahasa gaul itu siapa yang menggunakannya? Asal kemunculannya, ya orang-orang yang jelek. Lalu kenapa kita gunakan? Karena itu tidak benar kalau dia berdalil dengan wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Karena Allah menciptakan makhluk itu dengan keadaan yang kita sebutkan tadi. Baik buruk itu sudah Allah sifatkan, Allah sebutkan. Ya Allah ciptakan memang asalnya begitu. Sedangkan kata gaul ini sendiri, dari mana datangnya? Apakah dari kaum muslimin, orang Indonesia mengenal bahasa ini? Tidak ada. Ketika munculnya tergambar dalam pikiran. Ya. Artinya tergantung penyandarannya juga. Ya. Tapi umumnya digunakan untuk apa? Hal-hal yang jelek. Ya. Digunakan oleh orang-orang yang mereka itu bergelimpangan dengan kejelekan. Mungkin orang mengatakan, tapi kan tidak selamanya bermakna begitu. Iya. Tapi indikasi bisa memberikan hukum. Kan ketika diindikasikan itu jelek, ya sudah, jangan digunakan. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mencari-cari fitnah. Ya cari-carilah ta'wilnya. Ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wili. Karena suka cari-cari yang syubhat. Cari-cari yang samar. Ya, sebagaimana yang barusan terjadi. Dikatakan ibu kita gaul. Kira-kira kalau ibunya dikatakan begitu mau tidak? Ini fitnah di zaman ini. Karena orang yang berakal tidak akan seperti ini. Apa kurangnya berdakwah dengan bahasa yang disepakati kebaikannya? Kenapa kita harus datangkan bahasa-bahasa yaitu mengandung kerendahan? Kenapa? Karena itu juga hanya digunakan orang yang bergeliman dengan kerendahan. Dan kalau mau dikatakan di Indonesia, kita sudah punya standar bahasa baku. Iya atau tidak? Iya, kita sudah punya standar bahasa yang kita akui bahwa itu bahasa yang baik dan benar. Jadi sekali lagi, bahasa gaul ini yang di zaman sekarang, ya ini fitnah daripada dai ini. Ya karena itu jangan segan-segan. Kita semua memiliki kecemburuan. Kenapa mereka mendakwakan syariat ya dengan bahasa-bahasa yang ya seperti itu? Ya orang mengatakan ini karena pesertanya orang-orang yang seperti itu. Ya, berarti kamu menginginkan mereka terus begitu. Katanya mau mengubah mereka. Kenapa kamu tidak datangkan bahasa yang lebih baik dari bahasa yang mereka dahulu sebelumnya gunakan? Berarti kan sama saja ganti casing. Walaupun bercadar, tapi kalau bahasanya begitu, ya casingnya saja. Orangnya cingkram berjenggot. Casingnya saja. Padahal Islam itu ya dari segala sisi. Karena itu dijauhi dan peringatkan umat ya dari orang-orang seperti ini. Ya, tidak dibenarkan menggunakan bahasa-bahasa yang berkonotasi jelek. Bagaimanapun takwilnya mereka. Tapi gunakanlah bahasa yang baik. Ya karena ini juga lagi ramai ya. Dan belum berkesudahan sampai ya hari ini. نسأل الله السلامة والعافية أي جنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Cukuplah Al-Quran itu ya sebagai pemberi peringatan. Jangan lagi seorang mencari ya jalan yang lain. Ini tidak pernah dicontohkan oleh ya para pendahulu kita yang soleh. Mereka mendatangkan agama ini apa adanya. Ia datangkan dengan seluruh kebaikannya. Tidak berinovasi. Inovasi itu bahasa Inggris ya. Itu juga bahasa Inggrisnya bid'ah. Iya. Bid'ah bahasa Inggrisnya innovation. Iya. Betul itu. Bahasa Inggrisnya bid'ah. Mau terus pakai model baru. Nah. Ya saya kira dipahami ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan bahasa gaul. Adapun pendalilan mereka ini tidak cocok. Kenapa suatu kaum itu sudah ada hikmah dan adabnya. Jangan digunakan bahasa-bahasa rendahan. Nah. Na'udzubillahi minal fitani ma dhahara minhu wa ma batin. Subhanaka wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.